لعن الله من لعن والديه. Bab ini berjudul Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dari judul babnya saja kita tahu perbuatan ini adalah perbuatan tercela. Dan mungkin sebagian kita belum tergambar bagaimana bentuk seseorang bisa tega melaknat kedua orang tuanya. Nanti akan kita ketahui bersama dari sela-sela pembahasan dan syarah penjelasan yang disebutkan oleh para ulama hafizahumullah wa rahimahumullah jami'an. Jadi di dalam bab ini terdapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi perbuatan durhaka ini, yaitu Allah membalas dengan laknat bagi orang-orang yang tega atau berani melaknat kedua orang tuanya. Beliau menyebutkan satu hadis di dalam bab ini. Kita akan baca bersama. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Amr ibn Marzuq. Ini syekhnya al-imam al-Bukhari, gurunya al-imam al-Bukhari, yang beliau mengambil hadis, meriwayatkan hadis ini dari beliau. Qala akhbarana Syu'bah Amr bin Marzuq rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah. Beliau mengatakan qala akhbarana Syu'bah, menyampaikan khabar atau hadis kepada kami Syu'bah. Syu'bah ma'ruf imam min a'immatil muhaddisin, imam dari kalangan imam-imamnya ahlul hadis, sampai-sampai para ulama memberikan julukan kepada beliau Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya kaum mukminin di dalam bidang ilmu hadis. Beliau menjadi rujukan umat, rujukan para ahlul hadis di masa itu. Beliau adalah Abu Bisfam, kunyahnya Syu'bah ibn Hajjaj rahimahullah ta'ala. Beliau dikenal dengan kuatnya hafalan, dan beliaulah pencetus atau pelop yang mempelopori ilmu al-jarh wal-ta'adil di dalam ilmu hadis. Sehingga julukan beliau apa tadi? Amirul Mukminin fil Hadis. Apa artinya? Pemimpinnya kaum mukminin di dalam bidang ilmu hadis. Kita akan sering mendengar nama Syu'bah ini di dalam sanad-sanad hadis. Kalau kita sering mempelajari ya, riwayat-riwayat atau hadis-hadis. Anil Qasim bin Abi Bazzah. Al-Imam Syu'bah rahimahullah meriwayatkan dari Al-Qasim bin Abi Bazzah. Beliau meninggal pada tahun 124 Hijriah di Mekah. Al-Qasim bin Abi Bazzah. Dan ayah beliau yang berkunyah Abu Bazzah namanya adalah Nafi', sehingga sebenarnya namanya Al-Qasim bin Nafi', tapi ayahnya lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Bazzah. Beliau ini adalah periwayat ilmu tafsir dari ulama besar ahli tafsir yang bernama Mujahid rahimahullah. Muridnya siapa Mujahid? Muridnya Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, ahli tafsir Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena memang Ibnu Abbas adalah putra dari pamannya Rasulullah yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Punya anak namanya Abdullah bin Al-Abbas. Beliau terkenal sebagai Habdul Ummah, yang banyak meriwayatkan tafsir Al-Quran. Dan banyak kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, kita akan mendapati banyak penukilan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas muridnya yang terkenal adalah Mujahid. Dan ini Al-Qasim bin Abi Bazzah ini adalah periwayat ilmu tafsir dari Mujahid rahimahumullahu jami'an. An Abi Tufail, Al-Qasim bin Abi Bazzah meriwayatkan dari Abu Tufail. Abu Tufail seorang sahabat, termasuk sahabat yang paling junior. Beliau dilahirkan di tahun di mana terjadinya perang Uhud. Ya. Jadi memang baru ketika sudah periode Madinah. Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Ketika terjadi perang Uhud, di tahun itulah dilahirkan Abu Tufail. Sehingga para ulama menyebutkan Abu Tufail ini adalah sahabat yang paling terakhir meninggalnya. Yang paling terakhir meninggalnya. Para sahabat banyak yang meninggal di akhir-akhir. Sudah banyak sahabat yang meninggal, tersisa beberapa sahabat. Misalnya yang meninggal di akhir-akhir, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Abdullah bin Umar. Dan ini Abu Tufail ini radhiyallahu taala an adalah sahabat yang paling terakhir wafatnya. Radhiyallahu taala anhu wa arda. Ada yang menyebutkan beliau meninggalnya pada tahun 100 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan beliau meninggalnya pada tahun 107. Ada juga yang menyebutkan beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. Ala kulli hal, beliau terlepas dari perselisihan ulama kapan tepatnya beliau meninggal, beliau adalah sahabat yang paling terakhir wafatnya. Radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengisahkan, su'ila Aliyun, pernah suatu ketika Ali ditanya. Ali yang dimaksud di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau ditanya suatu ketika dengan pertanyaan, hal khassakum an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kafah. Coba perhatikan pertanyaan yang diajukan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Ditanyakan kepada beliau, apakah Nabi pernah merahasiakan sesuatu yang beliau sampaikan kepadamu dan tidak disampaikan kepada orang lain selainmu? Ini. Saya kita ulang. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apakah Nabi pernah merahasiakan kepada Anda tentang suatu perkara yang tidak beliau sampaikan kepada orang lain selain Anda? Ya, ditanyakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui karena di dalamnya akan mengandung faedah. Dengannya kita akan bisa membantah syubhat orang-orang Syiah Rafidhah. Dengannya kita akan bisa membantah syubhat orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka gulu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Sebagian Syiah Rafidhah yang ekstrim, mereka mengatakan sebenarnya nubuwah itu, kenabian itu bukan miliknya Muhammad alaihi salatu wasalam. Sebenarnya nubuwah kenabian itu haknya Ali, tapi Jibril keliru, salah ketika menyampaikan wahyu. Ini sebagian keyakinan sesat dari Syiah Rafidhah yang ekstrim. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, sebagian mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu memiliki tingkatan rububiyah, menganggap Ali itu sebagai Tuhan. Ini Syiah yang paling ekstrimnya. Tapi rata-rata Syiah Rafidhah mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib itulah khalifah yang paling berhak untuk memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah meninggal. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Jadi mereka orang-orang Syiah Rafidhah menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu taala anhum majma'in itu perampas haknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Di sini nanti kita akan tahu. Dengan riwayat ini kita bisa membantah syubhat orang-orang Syiah Rafidhah. Kita lanjutkan. Ketika beliau ditanya apakah ada suatu hal yang pernah Rasulullah sampaikan kepada Anda secara rahasia dan tidak disampaikan kepada orang lain selain Anda, maka jawaban dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhuss bihi an-nas illa ma fi qirabi sayfi. Tidak pernah Nabi itu merahasiakan sesuatu pun kepadaku yang tidak beliau sampaikan kepada orang lain. Naam, ini membantah syubhatnya orang-orang Syiah. Kenapa? Karena mereka menganggap Rasulullah itu pernah berwasiat menyampaikan wasiat yang rahasia kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya engkaulah yang akan menggantikan aku sebagai khalifah sepeninggalku. Tapi kemudian wasiat ini tidak mau dilaksanakan oleh para sahabat yang lain. Ini keyakinannya orang-orang Syiah Rafidhah. Dan ini adalah keyakinan yang keliru, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya baik dari Al-Quran maupun Sunnah maupun riwayat-riwayat yang sahihah, tidak ada. Bahkan di dalam riwayat yang sahih ini, Ali bin Abi Thalib menegaskan tidak pernah Rasulullah merahasiakan sesuatu kepadaku, tapi beliau perkecualikan satu hal. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku. Jadi ketika itu beliau sedang membawa sarung pedang yang beserta sarung pedangnya yang terbuat dari kulit. Itu makna dari qirab. Qirab itu sarung yang terbuat dari kulit. Kalau qirab sayf berarti sarung pedang yang terbuat dari kulit. Kecuali apa yang tersimpan di dalam sarung pedangku ini. Karena memang beliau sedang membawa secari kertas yang beliau selipkan di dalam sarung pedang tersebut. Summa akhraja shahifatan. Kemudian beliau pun, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mengeluarkan selembar kertas dari sarung pedang yang tersebut. Faida fiha maktub, yang ternyata di dalam lembaran kertas itu tertulis ya, sebuah tulisan yang berisi hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang beliau riwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana isinya? Sama sekali tidak ada, sama sekali tidak menyinggung yang namanya khalifah, kekhalifahan. Sama sekali tidak ada ya, sedikitpun Rasulullah menyinggung tentang bahwasanya beliau berwasiat khalifah yang paling berhak sepeninggal beliau adalah Ali. Tidak ada. Kita simak bagaimana isi lembaran yang bertuliskan hadis Rasulullah tersebut. Fa'idha fiha maktub, yang ternyata di dalam lembaran kertas itu tertulis la'anallahu man zabaha li ghairillah, la'anallahu man zabaha li ghairillah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih berkurban, ya, maksudnya menyembelih di sini menyembelih hewan kurban. Allah melaknat orang-orang yang berkurban, menyembelih hewan kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk ya, sesembahan-sembahan mereka, baik sembahannya berupa jin. Tiap tahun diadakan upacara penyembelihan kurban di pinggir pantai A, pinggir pantai tertentu, dengan keyakinan kalau tidak disembelihkan ya, kemudian kepalanya dihanyutkan di laut, nanti si penunggu laut marah, akan timbul bencana besar. Ini adalah kesyirikan yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini. Allah melaknat orang-orang yang melakukan hal itu. Misal juga menyembelih di kawah gunung tertentu, kalau gak disembelihi, gak dikurbankan kepala kerbau di kawah gunung itu, gunungnya akan meletus, penunggunya marah. ini bentuk penyembelihan kepada selain Allah yang Allah justru melaknat pelakunya. Begitu juga diantara bentuk yang semisal ini adalah menyembelih untuk penghuni kubur, menyembelih di sisi kuburan dengan keyakinan ya, penghuni kubur ini adalah wali. Kita bisa mendekatkan diri kepada penghuni kubur ini supaya kita lebih dekat kepada Allah misalnya. Bertawassul dengan penyembelihan ini kepada penghuni kubur tersebut. Ini juga bentuk menyembelih kepada selain Allah yang pelakunya dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti kita akan bahas lebih lanjut syarahnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah juga melaknat orang-orang yang mengubah-ubah patok-patok tanah. Patok-patok tanah dibatasi. Ini tanahnya si Fulan, ini tanahnya si Alan, sudah diberi patok, digeser. Oh, biar tanah saya lebih luas, saya geser ke kiri. Sehingga mengambil hak orang lain. Ini adalah perbuatan yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbuatan ketiga yang Rasulullah sebutkan, la'anallahu man la'ana walidayh. Ini adalah syahid dari pembahasan kita di dalam bab ini. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bentuk-bentuknya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. La'anallahu man awa muhditha. Dan Allah melaknat orang-orang yang awa, yaitu melindungi, muhditha. Muhditha bermakna al-jani, yaitu pelaku kejahatan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan lafaz ini bisa dibaca dengan dua cara. La'anallahu man awa muhditan dengan dal yang dikasrah, muhditan. Bisa juga dibaca dengan dal yang difathah. La'anallahu man awa muhdatha. Sehingga kalau tadi makna yang pertama dengan dal yang dikasrah, Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan agar jangan sampai pelaku kejahatan ini ditangkap atau dihukum atau ditegakkan hukum had atasnya. Dia lindungi. Ini adalah sebab turunnya laknat Allah kepada dirinya. Ya, misalnya melindungi pencuri. Ya. Nah, atau melindungi pelaku kejahatan yang lain agar tidak dihukum. Ini adalah perbuatan yang termasuk dosa besar yang bisa mendatangkan laknat dari Allah. Adapun makna yang kedua, muhdatha dengan dal yang difatha, itu bermakna bid'ah. Al-muhdath bermakna bid'ah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan di dalam Sahihain, beliau bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini yang bukan termasuk bagian dari agama, fa huwa raddun, maka perkara itu, amalan itu akan tertolak. Ya. Rasulullah menyebutkan dengan lafaz man ahdatsa, barang siapa yang membuat-buat amalan baru yang tidak ada tuntunannya di dalam agama ini. Sehingga perbuatan baru yang diadakan tadi disebut dengan al-muhdats, perkara yang baru. Oleh karena itu dalam hadis yang lain pula diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah, di antaranya Rasulullah bersabda, wa iyyakum wal muhdatsatil umur, waspada kalian, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang muhdats, yaitu perkara-perkara, amalan-amalan, tata cara ibadah, ritual-ritual keagamaan yang baru diadakan, yang baru-baru diadakan, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan hati-hati, waspada, jauhi, jangan dikerjakan. Maka dalam ayat ini atau dalam hadis ini, la'anallahu man awa muhdatsa, maknanya adalah Allah melaknat orang-orang yang melindungi kebid'ahan atau membela kebid'ahan. Tahu itu perkara bid'ah tapi dia bela. Tahu itu perkara bid'ah tapi dia kerjakan dan dia lestarikan. Dia memusuhi orang-orang yang tidak setuju dengan bid'ah tersebut. Ini termasuk ke dalam cakupan hadis ini. Allah melaknat orang-orang yang melindungi perbuatan bid'ah. Sayyid ikhwani fillah, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca sedikit syarah atau penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullahu taala tentang hadis ini. Qala rahimahullah, laqad ishtamala hadha al-hadith ala bayani arba'i jara'ima min al-jara'im allati tu'tabar min al-mubiqat لأن ما ترتب عليه لعن أو ختم بنار أو غضب فهو من كبائر الذنوب. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan empat dosa, empat perbuatan dosa yang termasuk mubitat, perkara-perkara yang membinasakan, dosa-dosa yang membinasakan. Kenapa? Karena balasannya adalah ancaman berupa laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaidahnya, setiap dosa yang diancam dengan laknat dari Allah, maka itu termasuk dosa besar. Jadi kalau kita membaca ayat maupun hadis menyebutkan suatu amalan atau suatu ucapan, ya, perbuatan yang Allah ancam dengan laknat dari Allah, maka itu termasuk dosa besar. Dosa besar itu macamnya sangat banyak. Pernah kita bahas pada hadis hadis-hadis sebelumnya di dalam kitab ini pula, jumlah dosa besar itu diriwayatkan dari sebagian sahabat jumlahnya ratusan, tidak hanya terbatas. Sebagian riwayat menyebutkan ijtanibu sab'amu biqat, hindari tujuh hal yang membinasakan, tujuh dosa besar. Tapi dosa besar tidak hanya terbatas pada bilangan tujuh itu, karena sebagian riwayat yang lain disebutkan sembilan, di sebagian yang lain disebutkan kurang dari itu. Terus mana yang benar? Yang benar itu bukan pembatasan, itu hanya penyebutan contoh. Ada pun dosa besar jumlahnya sangat banyak, ratusan, ya. Dan kita sulit untuk menghitungnya, untuk menghafalnya, tapi kita bisa menghafal kaidahnya. Kapan sebuah dosa digolongkan sebagai dosa besar? Disebutkan oleh para ulama, kaidah dari dosa besar itu, kullu ma yatarattab 'alaihi haddun fid dunya. Setiap dosa yang mendapatkan ancaman hukum had di dunia. Di dunia. Misalnya apa? Dosa mencuri. Ancamannya dihukum had potong tangan kalau sudah mencapai kadarnya. Atau dosa zina, diancam dengan hukum had rajam bagi pelakunya yang sudah muhsan, yang sudah menikah, ya. Atau dengan dicambuk bagi yang masih belum menikah kemudian diasingkan. Ini jenis-jenis hukum had. Sehingga dosa mencuri, berzina itu termasuk dosa besar karena ada ancaman hukum hadnya di dunia. Au azabun fil akhirah, atau setiap dosa yang mendapatkan ancaman azab di akhirat. Ini maka dosa besar semuanya. Misalnya apa? Dosa riba, mengribai saudara kita kaum muslimin, disebutkan ancaman azabnya di akhirat, maka ini termasuk dosa besar. Au ghadabun, atau setiap dosa yang Allah menyatakan murka kepada perbuatan itu. Nah, sangat banyak. Misalnya dosa membunuh, kemudian yang berikutnya adalah setiap dosa yang mendapatkan ancaman laknat dari Allah. Ya, semisal ini dosa yang disebutkan di dalam hadis ini. Atau juga auma warada fihi nafyul iman. Setiap dosa yang disebutkan di dalam dalil-dalil syar'i pelakunya dinafikan keimanannya. Misalnya apa? Dosa berzina, dosa mencuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazmizani hina yazni wa huwa mu'min." Tidak ada seorang pun pelaku zina ketika dia berzina dia dalam keadaan mukmin, tidak ada. Sehingga Rasulullah menafikan keimanan pelaku zina ketika dia berzina. Ini menunjukkan dosa zina termasuk dosa besar karena pelakunya dinafikan keimanannya. Atau juga dosa mencuri, la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang mencuri, baik itu mencuri sedikit, mencuri nominalnya besar, barang sepele saja. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencuri, mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya, tidaklah seorang pun mencuri. Ketika dia mencuri, dia dalam keadaan mukmin. Sehingga Rasulullah menafikan keimanan pelaku pencurian ketika dia mencuri. Maka ini termasuk dosa besar. Mencuri termasuk dosa besar karena pelakunya dinafikan keimanannya. Kemudian dosa yang lain atau yang termasuk dosa besar adalah setiap dosa yang Rasulullah atau Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pelakunya. Berlepas diri dari pelakunya. Nah, kita kembali kepada hadis ini tadi. Sehingga empat hal yang disebutkan di dalam hadis ini adalah dosa besar semuanya. Karena apa? Karena mendapatkan ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, az-zabhu li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah. Kenapa perbuatan ini sampai mendatangkan laknat dari Allah? Karena ini adalah dosa besar. Bahkan syirkul akbar. Syirik akbar. Dalam sebuah ayat perlu diketahui bahwasanya hadis ini juga disebutkan oleh al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Di dalam bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang menyembelih untuk selain Allah. Beliau menyebutkan sebuah ayat di dalam surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul, katakan, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku." Ya, nusuk oleh para ulama ahli tafsir ditafsirkan dengan sembelihan, ibadah kurban. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan itulah aku diperintahkan dan akulah orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang-orang pertama yang berislam. Syahidnya di dalam ayat ini, salat, sembelihan itu termasuk ibadah yang hanya boleh dipersembahkan kepada Allah semata, tidak boleh kepada selain Allah. Sehingga barang siapa yang menyembelih hewan kurban dia tunjukkan untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan syirkul akbar, kesyirikan besar. Disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, kaman yadbah li ashabil adriha, sebagaimana atau seperti orang yang menyembelih untuk kuburan, untuk penghuni kubur. Yarju jalba maslahatin aw daf'a durrin. Dia menyembelih tujuannya agar mendekatkan diri kepada si penghuni kubur tadi, karena dia meyakini penghuni kubur itu bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat dari dirinya. Minta jodoh ya, minta supaya dimudahkan dapat jodoh. Dia menyembelih hewan kurban di sisi kuburan karena dia meyakini penghuni kubur ini wali, ya, bisa menunaikan hajatnya. Ini termasuk syirik akbar. Atau menolak kemudharatan, dia jangan sampai saya terkena musibah, ya. Atau dia sedang berbisnis, jangan sampai dagangan saya bangkrut, bisnis saya bangkrut, kemudian dia menyembelih kepada penghuni kubur tadi. Maka ini adalah kesyirikan, syirik akbar. Fa in kana musliman qabla dzalika kharaja bihi minal islam wa sara murtaddan anil islam. Perbuatan yang seperti ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Berbahaya, sangat berbahaya. Karena sembelihan, menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah yang hanya boleh dipersembahkan untuk Allah satu-satunya. Baik, ini penjelasan tentang dosa besar yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu menyembelih untuk selain Allah, dosa besar yang bisa mendatangkan laknat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, taghyir manaril ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah patok-patok tanah atau batas-batas tanah. Karena sungguhnya batas tanah itu adalah untuk membatasi hak antara yang satu dengan yang lain. Jangan sampai haknya tercampur. Sehingga ketika seorang mengubah batas-batas tanah atau patok tanah, maka itu berarti dia merampas hak orang lain dengan zalim. Sehingga pelakunya diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu tanahnya, tanah pertanian, maupun tanah yang dihuni untuk rumah, apapun jenis tanahnya. Jika ketika pemiliknya sengaja mengubah patok tanah sehingga dia mengambil hak orang lain, mengambil hak pihak lain, maka itu termasuk di dalam cakupan hadis ini dan dia terancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dari laknat Allah dijelaskan oleh para ulama, apa sebenarnya laknat Allah itu? Yaitu at-tarf an rahmatillah wal ib'ad anha. Seorang yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah, ya, diusir dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya siapa? Iblis, ya. Laknatullah alaih, Allah melaknatnya. Maka maksudnya adalah Allah mengharamkan rahmatnya untuk iblis dan menjauhkan iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini ancamannya keras. Dosa yang diancam dengan laknat Allah itu keras, ya. Karena diancam dengan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis ini, yang merupakan syahid inti pembahasan yang ingin kita angkat dari hadis ini karena terkait dengan bab, yaitu la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, atau sebelumnya, ternyata hadis ini atau makna seorang yang melaknat kedua orang tuanya itu dijelaskan dalam hadis yang lain, di dalam hadis sahih yang lain, dan disebutkan pula di dalam kitab ini, Adabul Mufrad, hadis yang ke-27. Ya, kita sampai masih di hadis keberapa ini? 17. Nanti di hadis ke-27 akan disebutkan yang bunyinya, qala an-nabi, Rasulullah bersabda, minal kabair ayyashtimar rajulu walidayh. Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa yashti? Bagaimana bisa seorang anak mencela kedua orang tuanya? ya, termasuk celaan adalah laknat. Bagaimana bisa seorang mencela atau melaknat kedua orang tuanya? Maka Rasulullah menjelaskan, qala yashtimur rajulu yashtimur rajula fayashtum abahu wa ummahu, yaitu ketika seorang mencela orang lain, kemudian orang yang dicela ini tidak terima, membalas dengan cara mencela kedua orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Paham ya gambarannya? Seorang sedang berselisih, ya. Yang satu, si A mencela si B. Si B tidak terima. Karena tidak terima, dia membalas, tapi dengan membalas apa? Mencela kedua orang tua si A. Maka yang dosa yang mana? Si A tadi yang mencela si B, yang dengan sebab celaan si A kepada si B mencela kedua orang tua si A, ini yang dimaksud dosa besar. Si A telah melakukan dosa besar karena dia telah mencela kedua orang tuanya dengan jalan ini tadi, mencela orang lain yang mengakibatkan orang lain mencela kedua orang tuanya. Ini termasuk dosa besar. Sehingga hati-hati, hati-hati, jangan kita menjaga lisan kita, jangan sampai kita mencela orang lain, apalagi jika sampai orang lain itu tidak terima kemudian membalas celaan kita, tapi yang dicela adalah orang tua kita. Oh, dasar anaknya titik-titik misalnya. Kalau sampai orang tua kita dicela karena sebab kita, kita telah melakukan dosa besar. Ini diantara makna mencela atau melaknat kedua orang tua. Atau bisa juga si anak tadi langsung mencela kedua orang tuanya, tapi ini jarang. Mungkin ada, tapi sangat jarang. Seorang anak berani melaknat kedua orang tua, ini jarang. Nah, gambaran yang lebih sering terjadi yang disebutkan dalam hadis tadi, seorang mencela orang lain, kemudian orang lain yang dicela tadi tidak terima dan membalas dengan mencela kedua orang tuanya. Tentunya keduanya termasuk dosa-dosa, baik yang mencela orang tua secara langsung atau mencela orang lain sehingga kedua orang tuanya dicela. Ini juga termasuk dosa besar. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dosa besar yang keempat yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu iwa al-muhdits atau iwa al-muhdats. La'anallahu man awa muhditha, atau bisa juga dibaca dengan la'anallahu man awa muhditha. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, muhditha bikasrid dal al-jani wa bifathiha wal amru al-mubtada fid din wa iwa'uhu ar-ridha bihi. Muhdits dengan dal yang dikasroh maknanya adalah pelaku kejahatan, al-jani tadi yang sudah sempat kita contohkan di awal. Sehingga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, tahu ini pelaku kejahatan tapi sengaja dia lindungi agar tidak terkena sanksi atau hukuman, maka dia terancam dengan laknat Allah. Atau dengan dal yang difathah, la'anallahu man awa muhdatha, maknanya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, makna seorang yang melindungi kebid'ahan adalah ai ar-ridha bihi, ridha terhadap kebid'ahan. Itu termasuk bentuk melindungi kebid'ahan adalah dengan meridhoi kebid'ahan itu dilakukan, baik bid'ah auliyah, bid'ah ucapan, maupun bid'ah fi'liyah amaliyah, berupa amalan-amalan, ritual, acara, ya. Dia ridho dengan perbuatan bid'ah itu, maka itu termasuk dosa besar yang terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pun harus waspada. Terlebih lagi banyak hadis sahih dari Rasulullah yang memperingatkan umatnya untuk berhati-hati dari setiap perkara yang diada-adakan, bukan termasuk amalan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi sengaja diada-adakan, padahal tidak ada landasan hukumnya secara syar'i. Nah, termasuk juga melindungi kebid'ahan adalah dengan cara membela kebid'ahan tersebut atau pelakunya. Berbagai macam bid'ah. Nah, demikian penjelasan atau syarah dari hadis ini. Ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-18. Dari hadis ke-17 ini, ada berapa dosa besar yang terancam dengan laknat Allah? Yang pertama, menyembelih untuk selain Allah. Kedua, mengubah-ubah patok atau batas tanah. Ketiga, melaknat kedua orang tua dengan dua cara tadi, baik melaknat secara langsung atau melaknat orang lain sehingga orang lain tadi membalas dengan melaknat kedua orang tuanya. Yang keempat, apa yang keras, melindungi pelaku kejahatan atau ridho terhadap kebinaan. Nah, sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab baru. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Bab berbuat baik kepada kedua orang tua selama bukan perkara kemaksiatan. Beliau sebutkan hadis yang ke-18. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz. Muhammad ibn Abdul Aziz, syekhnya Imam Al-Bukhari, yang terkenal dengan sebutan Ibnul Wasiti. Ibnul Wasiti, perawi yang thiqah. Qala haddatsana Abdul Malik ibn Al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri laqituhu bir-Ramlah. Beliau meriwayatkan dari Abdul Malik bin Ibn Al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri, yang kata Muhammad bin Abdul Aziz, aku berjumpa dengannya di Ar-Ramlah. Ramlah ini sebuah tempat di daerah Syam. Sekarang yang ada di negeri Syria yang sedang terjadi konflik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana dan segera melepaskan segala bentuk kesusahan dan tekanan yang mereka alami. Ramlah ini, Ar-Ramlah, adalah sebuah tempat yang ada di daerah Syam atau Syria sekarang. Qala haddatsani Rashid Abu Muhammad, menyampaikan hadis kepadaku Rashid Abu Muhammad. Beliau adalah Rashid bin Abi Nujayb. an Syahr bin Haushab, dari Syahr bin Haushab. An Abu Darda, an Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dari sahabiyah yang bernama Ummu Darda. Beliau meriwayatkan dari suaminya, yaitu sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi tis'in. Rasulullah memberikan wasiat kepadaku dengan 9 hal. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mewasiatkan kepadaku alaihi salatu wasalam dengan 9 perkara. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw qurrita. Jangan sekali-kali engkau berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah di dalam peribadatan, siapapun dia. Jangan sampai engkau menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, baik itu kepada malaikat, kepada nabi. Malaikat dan nabi saja kita dilarang beribadah kepada mereka, apalagi yang tingkatannya di bawah nabi dan malaikat, terlebih lagi. Janganlah sekali-kali engkau berbuat kesyirikan, menyebutkan Allah di dalam peribadatan. Wa in quti'ta aw qurrita, walaupun engkau dipotong-potong badanmu, aw qurrita, ataupun dibakar. Ini ya, penekanan dari Rasulullah SAW tentang pentingnya dan urgensi tauhid. Tauhid, dengan tauhid itulah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Tauhid, keselamatan kita di dunia dan di akhirat adalah dengan tauhid. Kalau tauhid kita sudah rusak, tercampuri, terkotori dengan kesyirikan, bagaimana kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat? At-tauhid ya, yang merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah, itu adalah kunci kita masuk dalam jannah. Sehingga kita harus rela mengorbankan segala apa yang kita miliki untuk mempertahankan tauhid kita. Jangan sampai kita mengorbankan tauhid karena perkara yang sepele, perkara duniawi. Dan itu terjadi, bisa terjadi, apalagi di akhir-akhir zaman ini yang dipenuhi dengan fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, Rasulullah menyebutkan tentang bahaya fitnah yang terjadi di akhir zaman. Kata beliau di akhir hadis, wa yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Karena saking dahsyatnya fitnah yang terjadi di akhir zaman, kata Rasulullah, bisa jadi seorang pria atau sebaliknya, aw yumsi kafira wa yusbihu, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau di sore hari dia dalam keadaan masih mukmin, tiba-tiba di pagi harinya dia sudah berubah menjadi seorang yang kafir, hilang agamanya, hilang tauhidnya. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, yadi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, menjual tauhidnya, menjual prinsip akidahnya, karena bahkan hanya sebagian kecil dari dunia. Yadi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya karena sebagian yang sedikit dari dunia. Dunia itu luas, bisa berupa jabatan. Karena dia menginginkan jabatan itu, posisi itu, kedudukan itu, dia berani, rela mengorbankan agamanya, tauhidnya, bisa juga berupa harta benda, karena ingin mendapatkan harta benda, rumah yang mewah, mobil yang ya, yang mewah, akhirnya dia berani mengorbankan dan menjual agamanya. Dan ini terjadi karena sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam berasal dari wahyu, tidaklah dia mengatakan dari hawa nafsunya. Sehingga Rasulullah pun mengingatkan kepada umatnya jauh-jauh hari, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun sampai engkau dipotong-potong maupun dibakar, sampai kita dibunuh pun jangan sampai kita mengorbankan tauhid. Itu yang pertama, wasiat Rasulullah kepada Abu Darda yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tatrukanna sholata maktubata muta'ammida. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat yang wajib 5 waktu dengan sengaja. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammida bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sholat wajib maksudnya, maka telah terlepas perlindungan darinya. Sebagian ulama memakai hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan pelaku atau seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu bisa keluar dari agama. Walaupun memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, seorang yang melakukan atau meninggalkan sholat wajib secara sengaja, apakah dihukumi kafir ataukah tidak? Ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang menyatakan kafir, ada yang menyatakan tidak. Ini kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu karena malas-malasan, sengaja dia meninggalkan karena malas-malasan. Tapi para ulama sepakat hukumnya orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka ulama sepakat hukumnya kafir, keluar dari Islam. Karena mengingkari salah satu rukun Islam, mengingkari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Walaupun dia sholat, walaupun dia sholat, rajin sholat 5 waktu, rajin sholat di masjid, tapi dia mengingkari kewajiban sholat. Kalau ditanya apa hukumnya sholat 5 waktu, wajib ataukah tidak? Oh, tidak wajib. Walaupun dia rajin sholat, tidak pernah putus sholatnya, tapi dia meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, maka ini para ulama sepakat dia telah keluar dari Islam, karena telah mengingkari rukun Islam, mengingkari Al-Quran dan hadis. Yang terjadi khilaf adalah hukumnya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, tapi dia masih meyakini sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, tapi dia sengaja meninggalkannya karena malas. Nanti sajalah sampai keluar waktunya. Ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah dia keluar dari Islam ataukah tidak. Ala kulli hal, keluar dari khilaf itu, di sini Rasulullah mewasiatkan, jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya secara sengaja, maka telah terlepas perlindungan darinya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyebutkan wala tashrabannal khamra. Wasiat yang ketiga, jangan sekali-kali engkau meminum khamr, meminum minuman-minuman yang memabukkan. Fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena sesungguhnya minum khamr itu adalah kunci segala keburukan. Meminum khamr, meminum minuman-minuman yang memabukkan itu adalah kunci setiap keburukan. Karena seorang yang minum khamr yang akhirnya mabuk, akalnya akan menjadi hilang atau minimalnya berkurang. Ketika seorang sudah hilang akalnya, sudah berkurang akalnya, dia tidak akan malu-malu lagi untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ya. Sehingga mabuk itu adalah kunci atau pintu segala kejelekan. Sehingga Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk menjauhinya. Jangan sampai kita terjatuh kepadanya. Dan termasuk jenis ya, minuman yang memabukkan, termasuk khamr, adalah setiap hal yang bisa membuat orang mabuk. Baik bukan berupa minuman, ya. Karena di sana ada hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun." Kullu muskirin khamrun. Setiap benda yang memabukkan itu adalah khamr. Walaupun bukan berbentuk minuman. Misal apa di zaman ini? Narkotika, ya. Berupa pil atau berupa apa yang dihisap itu ganja, ya, atau juga bisa berupa yang apa, ada yang cair, ada yang berupa bongkahan itu sabu, ya, sabu-sabu itu termasuk khamr semuanya. Karena apa? Bisa memberikan efek memabukkan orang yang mengkonsumsinya, sehingga termasuk pula di dalam larangan Rasulullah ini, jangan sekali-kali engkau meminum khamr, karena itu adalah kunci atau pintu setiap kejelekan. Kemudian wasiat yang keempat yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Darda, wa'ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum. Taatilah kedua orang tuamu, ayah ibumu. Wa in amaraka an takhruja minad dunya min dunyaka, walaupun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia, fakhruj lahumah, maka keluarlah dari dunia ini untuk menaati orang tua. Coba bayangkan, ada orang tua kita yang memerintahkan kita sudah tinggalkan dunia. Nah, misalnya tidak ada orang tua yang sampai memerintahkan seperti itu. Paling-paling memerintahkan ya perkara-perkara ringan, tapi kita kadang terasa berat untuk melakukannya. Jangan seperti itu, karena Rasulullah menggambarkan di sini, walaupun kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk meninggalkan dunia ini, maka tinggalkanlah dunia ini untuk menaati keduanya. Sangat besar hak orang tua terhadap kita. Sehingga di sini, dari sinilah poinnya, syahidnya, kita wajib berbakti, taat kepada kedua orang tua selama bukan maksiat. Walaupun dengan diperintahkan sampai seperti itu tadi, kita wajib menaati keduanya. Kemudian yang kelima, wasiat yang kelima, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan jangan sekali-kali engkau mencabut atau merampas kekuasaan dari pemiliknya. Ini adalah termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang teguh, terutama di masa-masa sekarang ini. Ini adalah wasiat Rasulullah yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin, taat kepada penguasa kaum muslimin. Jangan sekali-kali kita keluar dari ketaatan terhadap mereka, atau bahkan sampai memberontak kepada penguasa atau pemerintah. Rasulullah melarang. Sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah memerintahkan ketika beliau diminta oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ausina, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepada kami." Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, dan untuk mendengar, taat kepada pemimpin kalian, kepada penguasa, kepada pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak dari Ethiopia, dari negeri Habasyah. Ini juga hadis ini termasuk dalil yang dengannya kita bisa membantah syubhatnya orang-orang khawarij, para teroris, yang sekarang sedang berkeliaran di negeri kita ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dan negara kita dari kejahatan dan kejelekan mereka. Di sini Rasulullah alaihissalatu wassalam memerintahkan kita untuk taat, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Walaupun yang memerintah kita, ya, misalkan presiden kita itu seorang budak dari Habasyah. Namanya budak, ya, seperti itu kondisinya, dari Habasyah lagi. Di dalam Islam, seorang budak itu tidak berhak untuk menjadi penguasa. Tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Haram hukumnya seorang budak menjadi pemimpin. Namanya budak. Yang berhak menjadi pemimpin, yang dibolehkan dalam syariat adalah orang yang merdeka. Sehingga kalau sampai ada budak menjadi pemimpin, si budak tadi ini melakukan keharaman tidak? Melakukan pelanggaran syar'i atau tidak? Jawabannya iya. Karena dia telah menyelisihi tuntunan syariat. Seorang budak tidak boleh jadi pemimpin. Tapi dia memaksakan diri untuk menjadi pemimpin. Sehingga jalan untuk dia mencapai kursi kepemimpinannya pun pasti dilalui dengan cara yang tidak syar'i. Pasti dia lalui dengan cara yang tidak syar'i. Bisa jadi dengan cara mengkudeta pemerintah yang lama, misalnya. Tapi walaupun demikian, walaupun dia seorang budak yang sebenarnya haram hukumnya untuk menjadi pemimpin, ya, tapi kalau sudah terlanjur dia menjadi pemimpin, kata Rasulullah, wasam'i wa ta'ah, tetap wajib mendengar dan taat kepadanya. Walaupun dia, cara dia mencapai kursi kedudukan pemimpin tadi dengan cara yang haram, dan dia haram hukumnya untuk menjadi pemimpin. Tapi kalau sudah terlanjur dan dia betul-betul berkuasa, wajib bagi kita kaum muslimin yang di bawah kekuasaannya untuk mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Ini kalau kita memahami ya di sini dengan baik, kita bisa membantah syubhatnya orang khawarij, para teroris yang menyatakan enggak wajib kita taat kepada pemerintah sekarang. Karena mereka dipilih dengan tata cara yang tidak syar'i. Maka terbantah dengan hadis ini tadi. Walaupun tata caranya tidak syar'i, walaupun mereka menjadi pemimpin dengan tata cara yang tidak diizinkan di dalam syariat, tapi kalau sudah terlanjur jadi pemimpin, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Demikian prinsip Islam, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengannya kaum muslimin akan berada di dalam ketenangan. Karena kalau sampai ya sedikit-sedikit memberontak, sedikit-sedikit keluar dari ketaatan kemudian memberontak kepada pemerintah, maka tidak akan bisa kondusif umat ini. Akan terjadi pertumpahan darah yang tentunya mudaratnya akan kembali kepada umat Islam. Qulillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga Rasulullah mewasiatkan jangan sekali-kali engkau memberontak, berusaha mengambil alih atau merebut kekuasaan dari pemiliknya. Tidak boleh. Kemudian wasiat yang berikutnya yang Rasulullah sampaikan, wala tafrur minaz zahab, dan jangan engkau lari dari medan jihad. Di sini yang dimaksud jihad di sini adalah jihad yang syar'i, bukan jihad-jihatan yang diklaim oleh orang-orang khawarij atau teroris. Mereka mengklaim mereka sedang berjihad, tapi dengan cara bom bunuh diri atau yang semisalnya, dengan membunuh kaum muslimin. Itu bukan jihad yang syar'i. Yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadis ini adalah larangan untuk lari dari medan tempur, dari medan jihad yang syar'i, yang terpenuhi syarat-syaratnya dan ternafikan penghalang-penghalangnya. Dilarang kita untuk lari karena takut mati misalnya dari medan jihad. Wa in halatta wa farra ashabuka, walaupun engkau akhirnya meninggal di dalam medan jihad itu, jangan lari. Wa farra ashabuka, walaupun juga teman-temanmu yang lain lari, tapi engkau jangan, tetap teguh di dalam medan jihad tersebut, kalau jihadnya memang syar'i. Ini wasiat yang berikutnya. Yang keberapa ini berarti? Yang ke-6, ya. Kemudian yang ke-7, Rasulullah menyebutkan wa anfik min taulika ala ahlik. Ini wasiat kepada kita, terkhusus para aba, para kepala keluarga. Dan nafkahilah keluargamu. Nafkahilah keluargamu, tentunya dengan nafkah yang baik, nafkah yang halal. Kemudian wasiat yang ke-8, Rasulullah menyebutkan wala tarfa' asaka an ahlika. Jangan engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Ini sebuah ungkapan di dalam bahasa Arab. Jangan engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Maknanya dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, maksudnya adalah wal murad bila tarfa asaka an ahli ay alayka an tukhifahum fillah idza ra'aita min al-usrah man yuqassir fil wajibat aw yartakib al maharim fa alayka an tukhifahu. Maksudnya adalah hendaknya engkau membuat keluargamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah, jadikanlah keluargamu, istri dan anak-anakmu takut kepada Allah, menjadi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau melihat ada salah seorang anggota keluargamu yang meremehkan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara wajib yang harusnya dia lakukan, dia tinggalkan, atau melakukan perkara-perkara yang haram, maka wajib bagi engkau, yaitu para ayah, para kepala keluarga, untuk menakuti mereka, menakut-nakuti mereka. Awas, jangan lakukan ini, Allah murka kepada perbuatan ini. Atau hati-hati, jangan tinggalkan kewajiban, Allah akan murka dengan perbuatanmu ini. Atau yang semisal itu, disampaikan dalilnya, disampaikan ayat dari Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Rasul. Ada keluarga kita, anak kita yang sudah berusia 10 tahun atau lebih, bermalas-malasan menunaikan sholat 5 waktu. Kita harus tanamkan rasa takut kepada mereka. Jangan kau lakukan ini, ya. Allah murka kepada perbuatanmu ini. Wa anta taqdir ala dzalik, dan kita mampu untuk itu. Kita mampu untuk melakukan hal itu. Karena memang kewajiban kita sebagai kepala keluarga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Kita sebagai kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, kita akan ditanya tentang keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Wa an tu'adzibahu, dan wajib pula bagi kepala keluarga, seorang ayah terkhusus, untuk memberikan adab, memberikan pelajaran adab bagi anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Jangan dibiarkan keluarganya itu begitu saja melakukan kewajiban, melakukan perkara yang haram, dibiarkan meninggalkan kewajiban, dia seolah-olah tidak peduli. Tidak boleh seperti itu seorang kepala keluarga. Dia akan ditanya di akhirat nanti. Sampai pun kalau misalnya kita terpaksa melakukan pukulan kepada anggota keluarga kita, maka inilah yang dimaksud. Jangan engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Artinya tidak pernah memberikan adab kepada mereka, tidak pernah memberikan pelajaran adab kepada mereka. Ada yang meninggalkan kewajiban, dibiarkan. Ada yang melakukan kemaksiatan, perkara yang haram, dia biarkan, ya. Tidak ditegur. Jangan seperti itu, ya. Tegur mereka, berikan pelajaran adab kepada mereka. Walaupun kalau kita sampai terpaksa melakukan pelajaran adab dengan cara fisik, tentunya dengan tuntunan-tuntunan syariat. Misalnya apa? Sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, idza balagha, ya, jika anakmu sudah mencapai usia 7 tahun, muru bis shalah, perintahkan untuk sholat. Ini usia 7 tahun. Wadribuhum idza balagha asyra. Dan pukul mereka jika sudah mencapai usia 10 tahun. Perintah dari Rasulullah. Tentunya kita juga tidak bermudah-mudahan. Sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul, tidak. Tapi kalau diperintahkan, ayo nak, ya, sholat, ini sudah zuhur, kita tunggu beberapa menit, masih saja tidur misalnya. Ayo nak, bangun, segera ambil wudhu. Masih saja tidak mendengarkan. Sampai beberapa kali, ya, batas yang kita sudah tidak bisa lagi memberikan toleransi kepadanya, maka boleh kita diizinkan di dalam syariat untuk memberikan pelajaran adab kepadanya dengan cara memukul, tapi dengan pukulan yang tidak memudorotkan si anak. Pukul bagian-bagian yang tidak sampai memberikan dampak negatif yang berkelanjutan. Pukul bagian ya, lengan atasnya, karena tidak berbahaya, tidak terlalu berbahaya. Jangan pukul bagian wajah atau dipukul bagian tulang punggungnya, berbahaya. Sarafnya bisa rusak. Atau dijewer telinganya. Ini juga cara yang kurang baik. Karena telinganya termasuk bagian wajah. Dan di sini juga banyak syaraf-syaraf. Maka jangan kita bermudah-mudahan misalnya jewer anaknya. Tidak boleh. Pukul bagian-bagian yang wajar. Yang tidak berbahaya. Misalnya apa? Ya, ini tangannya. Dengan pukulan yang tidak terlalu keras. Atau lengan atasnya. Atau kakinya. Demikian tuntunan syariat. Sehingga kita sebagai seorang kepala keluarga wajib untuk memberikan adab kepada keluarga kita. Wasiat yang terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa khifkum fillahi azza wajal, dan jadikanlah mereka, yaitu keluargamu, takut kepada Allah subhanahu wa taala, yaitu dengan cara tadi, dengan cara memberikan adab kepada mereka, menyampaikan ancaman, siksa dan azab Allah jika mereka meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara-perkara yang Allah murkai. Mungkin demikian yang bisa kita kaji malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi pembicara dan kepada para hadirin rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berdatang bismillahi taala. Wallahu taala alaikumussalam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.